Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabi Ijma'ul Juyusi al-Islamiyyah 'ala al-harb al-mu'attila wal jahmiyah wa fi sahih Ibn Hibban 'an Abi Utsman an-Nahdi an Salman al-Farisi radhiyallahu anhu 'an an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna rabbakum hayyun karimun yastahyi min 'abdi idza rafa'a ilayya yadayhi an yaruddahuma sifra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa 'amalan mutaqabbala. Ikhwati fillah, kita lanjutkan pembahasan tentang dalil-dalil dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menunjukkan Allah di atas hamba-hambanya, di atas makhluknya, di atas langitnya. Bukanlah Allah jalla wa ala di mana-mana sebagaimana diungkapkan oleh Jahmiyah. Ya, tapi Allah dengan zat-Nya di atas makhluknya. Ya, bukan di mana-mana tapi tak bertempat sebagaimana ungkapan Jahmiyah. Allah jalla wa ala di atas seluruh makhluknya. Allah tidak diliputi dengan ya makhluk jalla wa ala. Dalam Sahih Ibn Hibban dari hadis Abi Utsman An-Nahdi dari Salman Al-Farisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna rabbakum hayyun karimun." Tuhan kalian adalah Tuhan yang maha pemalu. Hayyun karimun, maha pemalu lagi maha pemurah, dermawan. Yastahi min abdihi idza rafa'a ilayhi yadayhi, dia malu dari hambanya yang mengangkat kedua tangannya berdoa meminta kepadanya, an yaruddahuma sifran, apabila Allah jalla wa ala menolak doanya, tidak memberikan apapun dari permintaannya. Allah malu menolak hamba-hambanya yang meminta kepada Allah, berdoa kepadanya, yang mengenakan tangannya ke langit. Ini menunjukkan Allah jalla wa ala di atas langit. Fitrah manusia berdoa mengangkat kedua tangannya ke langit. Ketika Imam Juwayni menyebutkan sebelum dia bertaubat kepada akidah sahabat hadis adalah Allah subhanahu wa ta'ala di semua tempat tapi tidak ya menyatu dengan tempat. Maka ketika itu datanglah seorang sebut halah madzani, wahai imam, ajarkan kami bagaimana menolak fitrah kami ini. Tatkala kami berdoa selalu mengangkat tangan kami ke atas, ya menuntut kepada Tuhan yang maha tinggi. Kata jua ini, hayyarunil hamadzani, laki-laki dari hamadzan ini membuat aku bingung. Ya, Allah jalla wa ala di atas makhluknya. Karena itulah kita angkat tangan kita ke langit. Dan peristiwa Mi'raj, Allah jalla wa ala berjumpa Nabi di atas langit ketujuh, menunjukkan Allah di atas. Perintah solat diambil di atas, langsung berjumpa Allah dengan Nabi yang mulia. Langsung Allah memerintahkan solat lima waktu kepada Nabi-Nya tanpa perantara. Kalaulah Allah tidak di atas, tak ada guna dan tak ada makna Nabi Mi'raj ke langit. Tak ada maknanya. Karena dia begitu tinggi, sampai ke Sidratul Muntaha, bahkan Jibril pun tak naik. Ketika itu Rasulullah mendapatkan perintah salat, maka ditanya oleh ibunda kita Aisyah, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbaka? Apakah engkau ketika dahulu Mi'raj melihat Tuhanmu?" Kata Nabi, "Nurun anna arahu, cahaya meliputinya bagaimana aku melihatnya." Karena Ahlus Sunnah meyakini Allah Jalla wa'ala tak dapat dilihat di dunia ini, dalam alam dunia. Karena Allah Jalla wa'ala menghijabi dirinya dengan cahaya. Sekiranya Allah singkap hijabnya, terbakar seluruh makhluk, tak sanggup melihat Allah Jalla wa'ala. Nanti hari kiamat, ketika itulah Allah akan buat mampu orang-orang beriman melihat wajah Allah SWT. Di dunia tak mampu. Semua makhluk tak mampu. Gunung Tursina saja hancur lebur ketika Allah singkap hijabnya. Naam. وروى ابن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن زهرة بن معبد عن ابن عمه أخبره قال عن زهرة بن معبد عن ابن عمه أخبره أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم رفع نظره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. الإمام ابن وهب meriwayatkan, dia berkata أخبرني سعيد بن أبي أيوب, Sa'id bin Abi Ayyub memberitahukan kepada saya an Zuhrata ibni Ma'badin, dari Zuhrah ibni Ma'bad an ibni ammihi, dari anak pamannya. Ya. Akhbaruhu, memberitahukan kepadanya annahu sami'a Uqbata bin Amirin, dia mendengar Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yaqul, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa, barang siapa yang berwudu, fa ahsana wudu'ah, dan dia sempurnakan wudunya. Setiap tempat wudu dia sempurnakan, dari wajah, tangan sampai ke siku, ya kaki sampai ke tumitnya. Dia sempurnakan wudunya. Thumma rafa'a nadharahu ila as-sama', kemudian mengangkat kepalanya ke langit, faqala, dan dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, aku bersaksi tidak ada tuhan yang hak kecuali Allah, tak ada sekutu baginya, wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, dan Muhammad adalah hamba-Nya dan rasul-Nya, futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah, dibukakan baginya 8 pintu surga. Yadkhulu min ayyiha syaa, dia boleh masuk dari arah mana dia mau. Hadis ini menunjukkan keutamaan doa wudu. Inilah doanya. Setelah wudu bersaksi tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, Muhammad adalah hamba-Nya dan rasul-Nya. Kecuali akan dibukakan baginya pintu surga yang 8. Sambil dia melihat ke atas dalam berdoa. Ini menunjukkan Allah Jalla wa'ala di atas. Naam. Wa fi hadithi syafa'ati at-tawili an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala fa adkhulu ala Rabbi tabaraka wa ta'ala wa huwa ala 'arsyi, wa dzakara al-hadith. Dalam hadis syafa'at yang panjang, itu peristiwa huru-hara hari kiamat, ketika orang-orang datang kepada Adam, kemudian kepada Nuh, kepada Musa, Isa, dan terakhir kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana semua nabi mengatakan lastu laha. Setiap nabi yang datangi manusia mengatakan bukan aku yang berhak untuk syafaat. Ketika mereka tiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, fa adkhulu ala rabbi, maka aku pun masuk kepada Tuhanku. Tabaraka ta'ala wa huwa ala arsy, dan dia di atas arasy-Nya. Wa dzakarul hadits, dan sebutkan hadis yang panjang lebar, intinya Nabi sujud di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala, meminta agar Allah Subhanahu wa taala mulai persidangan. Dengan syafaat Nabi inilah dimulai persidangan. Naam. Wa fi ba'dhi al-fadil Bukhari fi sahihi, fa astadhinu 'ala rabbi fi darihi fayu'dhin li 'alayhi. Fayu'dhin li 'alayhi. Dalam beberapa lafaz Imam Bukhari dalam sahihnya, aku pun minta izin kepada Tuhanku, maksudnya izin untuk memuji Allah, memuja Allah SWT, sujud, dan untuk memberikan syafaat. Ya, fayu'dhinu li 'alaihi, maka Allah izinkan aku untuk memulai syafaat. Dan inilah maqaman mahmudan yang Allah janjikan dalam Al-Quran, kedudukan yang begitu terpujinya Nabi, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan, semoga Tuhanmu membangkitkan engkau, memberikan bagimu kedudukan yang terpuji. Maqaman mahmud adalah maqam syafa'atil uzma, tempat Nabi memberikan syafaat yang paling agung. yang semua nabi mengatakan lastulah, bukan aku yang berhak, menunjukkan keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan beliaulah dimulai persidangan di hari kiamat. Bahkan dengan beliaulah surga-surga dibuka. Tidak dimasuki surga kecuali nabi yang pertama kali mengetuk pintu surga dan memasukinya. Naam. Qala Abdul Haqq fil jam'i baina as-sahihain hakadha qala fi darihi fil mawadhi'i thalath. Yuridu mawadhi'a syafa'ati thalath allati yasjudu fiha thumma yarfa'u ra'sah. Abdul Haq berkata dalam kitab Al-Jam'u Bain As-Sahihain, gabungan dari dua hadis yang sahih Bukhari Muslim, hakadha qala fi darihi, maka Nabi pun izin untuk memulai syafaat fi dari, jadi dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, ya Allah muliakan, maksudnya di bawah naungan arasy-Nya. Fil mawadhi'i tsalats, dalam tiga tempat, maksudnya adalah tiga tempat yang Nabi SAW memohon syafaat, di mana Nabi sujud di sana dan mengangkat kepalanya. Naam. Wa rawa Yahya bin Sa'id al-Umawi fi maghazihi min tariqi Muhammad bin Ishaq qala kharaja 'abdun aswadu li ba'di ahli Khaybari hatta ahli Khaybara hatta ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala man hadha qalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال الذي في السماء قالوا نعم قال أنت رسول الله قال نعم قال الذي في السماء قال نعم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهادة فتشهد فقاتل حتى استشهد. Ya, Yahya bin Sa'id al-Umawi meriwayatkan dalam kitab Maghazinya dari jalur Muhammad bin Ishaq, dia berkata kharaja 'abdun aswadu li ba'di ahli Khaybar, ada seorang hamba berkulit hitam milik sebagian daripada penduduk Yahudi Khaybar. Dia hamba milik seorang Yahudi. Ketika Rasulullah akan menaklukkan benteng-benteng di Khaybar, dia keluar dari benteng tersebut. Hamba hitam. Hatta ja'a Rasulullah. Datanglah dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala man hadha? Maka dia bertanya kepada orang-orang yang ada di sana dari sahabat, "Man hadha?" Siapa laki-laki ini? Qalu, para sahabat mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala, alladhi fis sama, maksudnya adalah utusan Allah yang di atas langit sana. Tuhan yang di atas langit. Qalu na'am, kata para sahabat, ya. Ini menunjukkan orang Yahudi pun tahu, orang kafir pun tahu, sebelumnya masuk Islam, Allah di atas langit. Ya. Qalu, mereka mengatakan na'am, ya. Ya. Qala anta Rasulullah, dia bertanya kepada Nabi, apakah benar engkau utusan Allah? Qala, kata Nabi, na'am ya. Aku utusannya, alladhi fis sama, Tuhan yang di langit. Qala na'am, kata Nabi, ya. Fa amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyahadah, Rasulullah suruh dia untuk mengucapkan kata-kata syahadat. Fatashahada, maka dia pun mengangkat persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Allah Muhammad Rasulullah. Faqatala, dan dia ikut berperang bersama Nabi, hatta qutila, dia pun terbunuh. Hatta stushida, akhirnya dia pun mati syahid. Ya, sebentar beriman, kemudian berjuang, terbunuh. Ya, orang-orang semacam ini dikatakan Nabi, amil qalilan, beramal sedikit, ujira kathiran, diberi ganjaran banyak. Sebentar masuk Islam, berjihad, wafat, selesai. Ya, beramal sedikit, diberi ganjaran yang banyak. Yang mau kita garis bawah bahwasanya dia mengakui Allah di atas langit, dan Nabi pun membenarkan, engkau kau utusan Allah yang di atas langit? Kata Nabi, ya. Dia yang di langit? Iya, saya utusannya. Ya. Sementara Ahlul Kalam mengatakan, jangan kau sebutkan Allah di atas langit. Kalau kau sebutkan Allah di atas langit, maka berarti engkau telah menyamakan Allah dengan makhluk, berarti dia bertempat. Ini ungkapan Ahlul Kalam. Padahal kita meyakini Allah tak dapat dilingkupi dengan tempat. Allah Jalla wa'ala bersemayam di atas arasy-Nya, dan aras makhluk tertinggi di atas aras, tak ada lagi namanya makhluk. Bagaimana dikatakan Allah diliputi oleh makhluk? Di atas aras tak ada makhluk. Araslah makhluk terakhir, tertinggi. Di atasnya tidak ada makhluk. Bagaimana dikatakan Allah diliputi oleh makhluknya? Warawa Adi ibn Amirah al-Kindi an Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatha an Rabbih azza wa jal faqal وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي ما من أهل قرية ولا بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما كرهت من معصيتي فتحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي. عدي بن أمير الكندي مريد كان dari علي رضي الله عنه موسني رسول الله pernah menceritakan tentang Tuhannya, bahwasanya Tuhannya Allah Jalla wa'ala berkata, ini disebut dengan nama Al-Hadithul Ilahi, ya, ungkapan Tuhan yang tak dimuat dalam Quran, ucapan Allah, disebut sebagai orang Al-Hadithul Qudsi. Faqala, maka Allah berfirman, dan yang benar hadis kursi adalah perkataan milik Allah Jalla wa'ala, redaksinya dan maknanya, tapi dia tidak bagian daripada Quran. Wa izzati wa jalali, aku bersumpah demi keperkasaan dan kemuliaanku. Wa irtifai fauqa arsy, aku bersumpah demi tingginya aku di atas arasku. Menunjukkan Allah Maha tinggi di atas arasnya. Ma min ahli qaryatin wala baitin, tidaklah ada satu penduduk negeri atau satu penduduk di dalam rumahnya. Wala rajulin bibadiatan, tak ada seorang laki-laki yang ada di satu perkampungan. Kan wala ma karihtu min maksiati, dahulu mereka ku benci karena mereka berbuat maksiat kepadaku. Fatahawwalu anha, maka mereka pun berubah tobat, meninggalkan maksiat. Ila ma ahbabtu min taati, mereka gantikan dengan berbuat taat yang membuat aku cinta kepada mereka. Ya, mereka membuat taat dengan tobat mereka. Illa tahawaltu lahum amma yakrahun, maka aku akan berpaling pula, berpindah pula dari keinginanku untuk mengazab mereka. Min azabi, keinginanku untuk mengazab mereka kurubah. Ila ma yuhibbuna min rahmati, sehingga akhirnya yang kuberikan kepada mereka adalah rahmatku yang mereka senangi, yang mereka cintai. Ya, di sini Allah bersumpah demi ketinggiannya di atas arasnya. Taklah ada satu kampung, satu penduduk, satu rumah, seorang laki-laki yang dia berkelimang dalam maksiat, kemudian dia bertobat, kecuali aku akan berpindah pula dari keinginan untuk mengazabnya, akhirnya aku berikan baginya rahmatku. Nah, rawahu Ibnu Abi Syaibah fi Kitabil 'Arsy وابو أحمد العسالي العسال في كتاب المعرفة وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيارة يتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلس ذكر جلسوا معهم فَإِذَا تَفَرَّقُوا صَعَدُوا إِلَى رَبِّهِمْ. Dan ya, hadis semacam di atas juga disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Arsy dan Abu Ahmad Al-Asar. Kemudian ada hadis lain yang sahih dari hadis Abu Hurairah dengan sanad Imam Muslim, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi malaikatan sayyaratan." Sesungguhnya Allah punya malaikat yang tugasnya adalah berjalan, berkeliling. Yattabi'una majalisadz-dzikr, yang tugasnya adalah menghadiri tempat-tempat manusia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ini sekarang duduk berzikir mengingat Allah, mengenalnya, nama-namanya, sifatnya, perbuatannya, hukum-hukumnya, perintahnya, larangannya, ini duduk berzikir. Maka Allah punya malaikat yang tugasnya mendatangi majlis-majlis semacam ini. Tugas mereka hanya mencari orang yang sedang beribadah, berzikir, baca Quran, mempelajari ilmu agama. Fa idza wajadu majlisa dzikrin jalasu ma'ahum. Kalau mereka dapati ada tempat orang sedang berzikir mengingat Allah, berzikir mengingat Allah bukan terbatas hanya dengan ucapan subhanallah, tidak. Ya, membaca Quran adalah zikir mengingat Allah SWT. Mempelajari ilmu agama adalah zikir mengingat Allah SWT. Mempelajari halal haram daripada hukumnya, ini adalah bagian daripada zikir kepada Allah SWT. Jika mereka mendapati tempat semacam ini, mereka pun bersimpuh duduk, jalasumah duduk bersama mereka, menaungi mereka dengan sayap-sayapnya, mereka tak terbang. Ya, memang kita Allah tutup pintu perkara gaib sehingga kita tak melihat malaikat, kita tak melihat malaikat. Karena diantara bentuk orang-orang yang beriman adalah yang beriman dengan perkara gaib, dan malaikat adalah merupakan perkara gaib. Ketika Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ciri-ciri yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka lah yang beriman dengan perkara gaib. Kita yakin malaikat ada bersama kita. Sebagaimana kita yakin ada kalimat, ada malaikat yang mencatat kiri dan kanan. Ya, apa yang kita ucapkan, inilah iman kepada perkara gaib. Dan iman ini begitu pentingnya, ya, membuat orang itu memperoleh derajat takwa. Dan pintu beriman kepada gaib ini ditutup Allah kapan? Ketika ruh telah tiba di kerongkongan, ketika telah menyaksikan malakul maut, tertutup habis, tak bisa lagi tobat. Ketika matahari terbit dari arah barat, tak bisa lagi tobat. Kata para ulama, kenapa kita tak diterima tobat ketika matahari telah terbit di arah barat? Jawabannya, karena yang dahulu perkara gaib kita imani, sekarang kita iman akan muncul matahari terbit, akan muncul ternyata dari arah barat. Kita imani, sekarang berguna karena dia belum muncul. Ketika dia muncul bukan lagi menjadi perkara gaib. Karena itulah ketika mereka beriman tak ada lagi nilai di sana. Paham? Kemudian mengapa mereka yang telah sampai ruhnya di kerongkongan tak diterima taubatnya? Jawabannya, perkara gaib tentang malakul maut yang kita imani akan datang, ya, sekarang kita tak menyaksikan malakul maut, maka berguna beriman dengan malakul maut. Ya, berguna begitu tinggi nilainya tatkala malakul maut datang. Ketika itu semua orang beriman, kafir pun beriman, tapi terlambat. Kenapa? Karena perkara gaib itu tak lagi gaib baginya, tampak dia lihat, terlambat. Subhanallah. Maka kita beriman dengan perkara gaib. Ya, bahwasanya malaikat mendatangi majlis-majlis zikir semacam ini, itulah ketenangan yang kita dapati. Bukankah kita merasa tenang ketika pulang dari kajian? Tenang, tenteram, nikmat, rindu untuk hadir kembali. Kenapa? Jawabannya adalah turunnya malaikat-malaikat yang menaungi orang-orang yang berzikir kepada Allah, turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Ketenangan ini tak dapat, ya, dirasakan oleh orang-orang yang berbuat maksiat, walaupun dia fly, konsumsi narkoba. Subhanallah, tenang sesaat, fly, dia hilang, setelah itu galau lagi, sadar daripada narkobanya, galau lagi, stres, berkecandu, ya. Tapi subhanallah, kenikmatan berzikir kepada Allah, mempelajari nama-namanya, sifat-sifatnya, perintahnya, larangannya, kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Karena Allah perintahkan malaikat-malaikat menaungi mereka, mendoakan mereka, Allah turunkan kepada mereka rahmat Allah jalla wa'ala. Fa'idha tafarraku, tatkala mereka ini bubar, nanti kita bubar. Setelah salat isya, masing-masing pulang ke rumahnya. Sa'adu ila rabbihim. Sa'idu ila rabbihim. Maka mereka pun naik kepada Tuhan mereka, melaporkan apa yang mereka lihat, dan Allah lebih tahu daripada malaikat-malaikatnya. Ini menunjukkan Allah tempat mengada mereka ke mana? Di atas. Dalam surat Ma'arij jelas-jelas kata Allah, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Naik malaikat-malaikat kepada Allah dan malaikat Jibril, ya, yang bilangan naiknya malaikat itu kalau akan hitung 50,000 tahun. Mereka naik kepada Allah, menunjukkan Allah di mana? Di atas. Subhanallah. Ketika kaum muslimin gila dengan dengan ilmu kalam, mengikuti ya filsafat-filsafat, teologi-teologi dari bukan orang Islam, akhirnya mereka pun kebingungan dalam ya mengetahui di mana Tuhan mereka. Sebagian mengatakan Tuhan menyatu dengan hamba. Sebagaimana kaum sufi yang mengatakan hamba itu bisa menyatu dengan Tuhan. Meniru perkataan kaum Nasara. Orang-orang Nasara mengatakan telah menyatu ketuhanan Isa dengan Allah Jalla wa Jalla wa Ala. Telah menyatu dalam tubuh raga Isa Allah Jalla wa Ala. Ya, ini akidah mereka. Tak akan mungkin Allah itu menyatu dengan hambanya. Mustahil. Allah Maha Besar. Jalla wa Ala. Di atas seluruh makhluknya. Bagaimana dia bersatu dengan makhluk yang kecil, padahal bumi digenggamannya di hari kiamat, langit digulungnya dengan tangan kanannya. Bagaimana mungkin menyatu? Ya, naham. Wa aslul hadithi fi sahihi muslimin wa lafzuhu fa idha tafarraqu sa'idu ila as-sama'i fa yas'aluhumullahu 'azza wa jalla wa huwa 'alamu bihim min ayna ji'tum al-hadith. Ya, dalam hadis sahih Muslim redaksinya, tatkala mereka bubar, nanti kita bubar setelah Isya, malaikat-malaikat pun naik ke atas. Fa yas'aluhumullahu 'azza wa jalla wa huwa 'alamu bihim. Allah bertanya kepada mereka, apa yang kalian saksikan, apa yang kalian hadiri, dan Allah lebih tahu tentang hamba-hambanya dari mereka. Ya, min aina ji'tum, dari mana kalian datang? Maka mereka mengatakan, ya Tuhan, kami datang dari sisi hamba-hamba yang sedang berzikir kepadamu. Subhanallah. Kata Allah, kusaksikan semuanya mereka telah kuampunkan. Kata malaikat, ya Allah, ada seseorang, dia datang kebetulan saja. Dia duduk-duduk di belakang, santai-santai. Bagaimana? Apakah dia ikut digolongkan dengan mereka? Ya, kata Allah. Qaumun la yashqa jalisuhum, mereka satu kaum yang tak akan pernah ada celaka orang yang duduk bersama mereka. Subhanallah. Ada orang kebetulan datang lewat, ada kajian, duduk sebentar. Ditanya malaikat, itu Allah datang terlambat, duduk santai-santai, sibuk dengan handphonenya dia. Masukkan dia. Tak akan pernah celaka orang duduk dengan mereka. Subhanallah, nikmatnya majlis kita ini. Tak celaka antum meskipun ngantuk-ngantuk. Tapi bukan niatnya mau ngantuk ya. Subhanallah. Naam. Wa dhakara Ad-Darqutni fi kitabi Nuzul Rabbi 'azza wa jalla كل ليلة إلى السماء الدنيا من حديث عبادة بن صامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له ألا ظالم فأستجيب له ألا ظالم لنفسي يدعوني فأفكه فيكون كذلك إلى مطلع الصبح ويعلو على الكرسي. الإمام الدارقطني dalam kitab Nuzul Rabbi Azza Jalla, setiap malam ke langit dunia, dari hadis Ubadah bin Samit, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, dan hadis ini sahih. Ya, hadis ini diingkari oleh orang-orang ahlu kalam. Apa bunyi hadisnya? Yanzilu Allahu kulla lailatin, setiap malam Allah turun ila sama'id dunya, ke langit dunia, langit yang terendah, langit dunia ada 7 lapis langit. Hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika bersisa sepertiga malam terakhir. Fayaqulu, maka Allah akan berkata, ala abdun min ibadi yad'uni, adakah hamba-hambaku yang berdoa kepadaku, meminta kepadaku, faastajibalah, kukabulkan doanya. Ala zalimun nafsihi yad'uni fa'afukkahu, adakah orang yang datang mengadukan kezaliman dirinya, ya aku akan hapuskan dosa-dosanya. Fayakunu kadhalik, dan itu berketerusan, ila matla'is subhi, sehingga terbitnya subuh, terbitnya fajar. Wa ya'lu ala kursi, dan dia maha tinggi di atas kursinya. Hadis ini dalam banyak redaksi. Hadisnya sahih. Allah turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Ya. Dan jangan kita paksakan akal kita untuk memahami bagaimana turunnya Allah. Yang kita yakini Allah Jalla wa'ala laisa kamitslihi syai'un, tak akan pernah sama dengan makhluknya. Turunnya Allah adalah turun yang layak bagi Allah SWT, tanpa harus Allah Jalla wa'ala ya, dalam liputan makhluknya. Allah tidak pernah dalam makhluk, dan makhluk tidak pernah dalam Allah. Bagaimana turunnya Allah? Jangan kau tanyakan bagaimana turunnya. Kau imani turunnya layak bagi Allah, tak sama dengan turunnya makhluknya. Ada orang-orang yang mengingkari hadis ini, mengatakan ini hadis dipahami oleh orang Wahabi aja nih, yang akal mereka tak jalan, otak mereka tak jalan, tumpul. Bagaimana pula Allah turun sepertiga malam, sementara bumi ini berbeda-beda, malam di Amerika, siang Indonesia, siang Indonesia, malam di Amerika. Kalau Allah turun sepertiga malam, berarti Allah tak naik-naik, karena malam berubah-ubah, berganti-ganti. Dia bayangkan turunnya Allah sebagaimana turunnya dia. Dia bayangkan Allah sama dengan dirinya. Ketika dia turun, siapa di atas? Dia bayangkan Allah sama dengan dirinya. Padahal Allah tak akan pernah sama dengan makhluknya. Bayangkan andai kata kita menganalogikan Allah dengan makhluk, salah kaprah. Allah tak sama dengan makhluknya. Ya, ketika ada 5 orang berbicara kepada kita meminta berbagai macam hajat dalam waktu yang bersamaan, tak bisa kita ketahui mana satu yang mau kita dengarkan. Tak bisa kita cerna. 5 orang ngomong pusing kepala kita, dia menakan semua, ribut kali satu-satu, ya kan? Itu makhluk. Allah, berapa miliar hamba-hambanya yang berdoa kepadanya dengan semua bahasa dalam satu waktu. Ya, Allah mengetahui, mendengarkan semua bahasa mereka, mengijabahi semua doa-doa mereka. Allah Jalla wa'ala. Tiap kali kita berhadapan Allah mengerjakan salat, tiap kali kita baca Fatihah, kita bermunajat kepada Allah, Allah menjawab ucapan kita. Kalau kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, kata Allah, hamidani abdi, hambaku memujiku. Berapa banyak jumlah kita, berapa banyak jumlah manusia, bagaimana cara Allah SWT menjawab semua makhluk ini yang sholat dalam waktu yang berbeda-beda atau dalam waktu yang bersama, secara bersamaan. Jangan kau samakan Allah dengan makhluk. Akhirnya dia mengingkari hadis ini. Bahkan bukan hanya hadis, ayat pun mereka ingkari. Semua ayat yang jumlahnya ribuan tentang Allah di atas, mereka ingkari. Karena tak sesuai dengan akal mereka. Ya, akal sakit mereka, bukan akal sehat, akal sakit mereka. Subhanallah. Kesamaan dari sisi sifat, namanya sama tapi tak sama hakikatnya. Ya, turun makhluk saja pun berbeda-beda. Sama turunnya helikopter dengan turunnya pesawat? Sama. Sama-sama turun. Tapi tak sama kaifiat turun, karena berbedanya zat. Subhanallah. Ya. Kita punya kaki. Kursi punya kaki, meja punya kaki. Samakah kaki meja dengan kaki kita? Tak sama, meskipun sama namanya kaki. Demikian juga sifat-sifat Allah. Allah mengatakan kepada Iblis, ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadaya, mengapa engkau enggan wahai Iblis sujud kepada Adam yang kuciptakan dengan dua tanganku. Allah mengatakan dengan dua tanganku, kata mereka mustahil Allah punya dua tangan, memang Allah seperti makhluk. Ya, mengapa kita harus tolak? Allah yang mengatakan tentang dirinya, dia lebih tahu. Dan tentunya kedua tangannya tak akan pernah sama dengan tangan hamba. Kenapa mereka tolak? Kalau kita terima, berarti kita telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Berarti Allah punya tangan seperti makhluk. Subhanallah. Akhirnya, Jahmiyah menolaknya, Mu'tazilah menolaknya, Asy'ariyah pun menolaknya. Bedanya Asy'ariyah diberi takwil, bukan tangan. Tapi maknanya kekuasaan. Allah ciptakan Adam dengan kekuasaannya. Kita katakan, kalau begitu kau katakan Allah punya kekuasaan, kau telah menyamakan Allah dengan makhluk, karena makhluk juga punya kekuasaan. Mereka protes mengatakan, takkan mungkin sama kekuasaan Allah dan kekuasaan makhluk. Bilang, takkan sama tangan Allah dengan tangan makhluk. Wahai kaum Asyariyah yang menetapkan 7 sifat ma'ani, ya, kalian tetapkan 7 sifat ini. Kenapa kalian tolak yang lain? Kalau tolak, tolak semua. Bagus seperti Mu'tazilah. Jangan tanggung-tanggung. Kalian kebingungan. Yang paling pelik dalam bab akidah, Asyariyah Maturidiyah. Pelik. Ya. Tafadhal. Wa'an Jabirin bin Salimin qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna rajulan mimman kana qablakum labisa burdaini fatabakhthara fihima fanazara Allahu ilayhi min fawqi arshihi famaqatahu fa'amara al-arda fa'akhadathu fa huwa yatajaljalu fiha. Rawahu ad-Darimi an Sahal ibn Bakkar ahad syuyukh al-Bukhari walahu syahidun fi sahih al-Bukhari min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari riwayat Jabir bin Salim, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna rajulan mimman kana qablakum, sungguh ada seorang laki-laki yang dahulu sebelum kalian, umat-umat terdahulu, labisa burdaini, dia memakai dua pakaian dengan bangganya, sombongnya, pakaian mahal. Ya, yang membuat dia sombong. Bagaimana setelah itu? Fatabakhtara fihima, maka dia petentengan, membanggakan diri, berjalan dengan kedua pakaian tersebut dengan sombongnya. Ini bahayanya sombong nih. Ya, makanya kita kalau pakai baju baru, meminta kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah SWT berikan bagi kita kebaikan. Allah min as'aluka khairahu, atau as'aluka khairah, Allah bermohon kepadamu kebaikan daripada baju ini. Wa khairan ma jubilat alaih, dan kebaikan apa yang datang bersamanya, berlindung daripada keburukannya. Memakai baju baru, memakai sepatu baru, ya, memakai kendaraan baru, bermohon kepada Allah daripada kejelekan apa yang kita pakai. Kadang-kadang membuat kita sombong. Mobil kita paling cantik, ngeri kadang-kadang. Nengok mobil orang kaleng-kaleng, danga-danga, akhirnya merendahkan diri, merendahkan mereka. Hati-hati. Kita pakai pakaian yang mahal, merendahkan orang. Kadang-kadang orang memakai pakaian bukan karena kebutuhan, tapi karena kesombongan. Ya, kadang-kadang bajunya sampai jutaan rupiah. Subhanallah, jutaan rupiah. Baju sampai jutaan rupiah. Celana dalamnya 2 juta harganya. Celana dalam 2 juta, bodoh. Dibanggakannya lagi. Orang-orang kaya itu kadang makan. Kita makan ayam penyet, makan pecel, dia makan burung cendrawasih. Satu porsi 2 juta. Share putu, makan burung cendrawasih. Subhanallah. Ini orang-orang bodoh, lebih enak lagi ayam penyet. Mereka makan bukan karena kebutuhan, karena kebanggaan, sombong dengannya. Di sini sebutkan dua, seorang laki-laki memakai dua pakaian kesombongan, jalan pun dia petentengan. Makanya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, jangan sampai terjangkiti ujub sombong. Dengan apa kita miliki? Pakaiankah? Ya, kendaraankah? Handphonekah? Nengok handphone orang jadul, sombong. Hati-hati. Orang ini berjalan dengan petentengan. Ya, karena dia punya pakaian yang mahal. Fanadharallahu ilaihi min fawqi arsyihi. Allah melihat dia dari atas arasy-Nya. Famaqatahu, betapa bencinya Allah kepada hamba yang sombong ini. Betapa tidak nikmat Allah yang beri sombong, merasa dirinya hebat. Seolah-olah dia yang memiliki nikmat tersebut, dia banggakan nikmat tersebut di atas makhluk yang lain, merendahkan makhluk lain, maka Allah murka kepadanya. Fa'akhadathu, fa'amara al-ardha, fa'akhadathu, Allah perintahkan bumi, telan tuh orang hidup-hidup. Tiba-tiba terjadilah likuifaksi, masuk ke dalam perut bumi. fahuwa yatajaljalu fiha, maka dia tenggelam dalam perut bumi. Dampak daripada kesombongan. Hati-hati kita. Ya, mobil mewah tiba-tiba masuk ke dalam jembatan Barelang. Subhanallah. Ada rukun ini meriwayatkan dari Sahal bin Bakar, salah seorang guru Bukhari, dan memiliki jalur pengkuat dari Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Habis. Tayib. Ini untuk apa? Hadiah. Oke. Siapa mau jawab? Usah. Saya buat dulu soalnya. Ya. Siapa yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu di mana-mana? Tapi tidak bertempat. Fadhal. Jahmiyah. Masyaallah. Ah, kasih beliau. Pertanyaan kedua. Kenapa dinisbatkan dengan Jahmiyah? Kenapa? Hah? Karena karena dinisbatkan dengan Jahm bin Safwan. Penggagas pemikiran ini adalah Jahm bin Safwan. Karena itulah disebut dengan Jahmiyah. Nah. Siapa mau jawab? Ayo. Satu lagi. Oke. Bedakan antara Jahmiyah dan Asyariyah dalam bab sifat Allah Subhanahu wa taala. Agak pelik sedikit. Nah. Ahsanta, Jahmiyah menolak semua sifat Allah, Asyariyah menerima sebagian, hanya tujuh yang mereka terima, namanya sifat ma'ani. Sifat afal mereka tolak. Ya. Jahmiyah semua sifat mereka tolak, demikian juga Mu'tazilah. Fadhal. Kasih ke belakang. Demikian dulu. Akhi barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Nanti setelah Isya ada orang yang mau masuk Islam, yang sempat menyaksikan, saksikan. Wallahu taala alam. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa akhdu anil hamdulillahi rabbil alamin.